berbagai perbincangan, berbagai tuduhan, bahkan celaan dan celaan terus beredar di tengah salafiyin. Penyikapan demi penyikapan, layaknya penyikapan terhadap seorang hizbi, telah terjadi di tengah salafiyin. Semua itu di antara sebabnya adalah kurangnya kedewasaan dalam membahas dan mengatasi permasalahan yang terjadi. Kurangnya kedewasaan dalam mendiskusikan al-masail yang terjadi.